ada sa'ilun yas'al, hal ru'asa'ul hizbiyyin alladhina minhum Muhammad Surur wa Safar al-Hawali wa Abdurrahman Abdul Khaliq wa ghairuhum, hal hum ahya wa la zalu ala hadhihi ad-da'wati al-hizbiyyah jazakumullahu khairan. Na'am, la zalu ahya ولا زالوا على هذه الدعوة الحزبية ولا زالت تحذيرات أهل العلم تحذيرات أهل العلم مبثوثة ومنشورة منهم ولا زالوا شر على هذه الأمة ولا زالوا هم الرؤوس لأهل البدع والأهواء. نعم. Pertanyaan, apakah tokoh-tokoh hizbi yang diantaranya Muhammad Surur, Safal Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang lainnya, apakah mereka semua masih hidup dan terus berdakwah di atas hizbiyah? Jazakallahu khairan. Kata beliau, ya, mereka masih hidup dan mereka masih berjalan di atas dakwah hizbiyah dan masih saja tahdir dari para ulama itu tersebar terhadap mereka dan mereka masih saja berjalan di atas keburukan dan mereka masih menjadi tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Hal al-ma'had fi Saudiyah حيث اننا يعني لم تكن عندنا شهادات هل نستطيع ان نتعلم في السعوديه يعني في المعهد السعوديه كما اننا نستطيع ان نتعلم في اليمن حتى نستفيد من العلماء في المملكة. بالنسبة لهذه الأمور تتعلق بالأنظمة، أنظمة الإقامات ونحوها، صلى الله أن يوفقنا وإياهم ويفقهنا وإياهم في الدين. Boleh ditanya apakah ma'had di Saudi di mana kami yang tidak punya ijazah bisa belajar sebagaimana di Yaman sehingga kami bisa belajar dari ulama Saudi. Kaitannya dengan kata beliau, kaitannya dengan permasalahan ini kembali kepada perundang-undangan masalah iqamah, masalah izin untuk tinggal di daerah tersebut. Alhamdulillah, dimanapun para penuntut ilmu mereka mampu untuk menuntut ilmu, maka dia berusaha untuk menuntut ilmu di tempat tersebut. Dan banyak dari para penuntut ilmu dari saudara-saudara kalian mereka berangkat ke markas-markas yang ada di negeri Yaman. Alhamdulillah, mereka mengambil manfaat yang banyak. Sebagian tulisan ini gak jelas, apa ini di afwan gak bisa dibaca. Mana nakaraj تجب كبر كأنها لغة صينية. يقول عفوا شيخ نرجو نصيحتكم لأختي ألا تواصل الدراسة في المدارس العامة. أي لا شك. الله المستعان. عموما نسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساء المسلمين وأن يحفظ خواتنا وأن يحفظ بناتنا. والنصيحة لمن تدرس في المدارس المختلطة أو الجامعات المختلطة هو ترك ذلك، لأن الله جل وعلا أمرها بالقرار في البيوت، قال وقرنا في بيوتكن، وتتعلم وتتفقه في أمر دينها بما يكون فيه النفع لها. وإن تيسر أن تكون هناك أماكن خاصة للدراسة فإن شاء الله هذا يكون أمرا جائزا. نعم. Berkata penanya, Afwan Syekh, mohon nasihatnya agar keluargaku yang akhwat tidak melanjutkan sekolah umum. Kalau beliau bertanya apakah sekolahnya ikhtilaf, ana mengatakan ya jelas ikhtilaf. Kata beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga wanita-wanita kaum muslimin, menjaga para akhwat, menjaga anak-anak wanita kita. Adapun nasihat bagi yang belajar di sekolah-sekolah yang terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita adalah meninggalkannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tinggal di rumah-rumah bagi para wanita dan belajar tentang urusan agamanya dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Dan apabila memungkinkan baginya untuk belajar tempat-tempat khusus, di tempat-tempat khusus untuk para wanita memungkinkan baginya belajar, maka ini lebih ringan dan ini diperbolehkan. Yasalan amakin muqabalah i'tibar al-masyayikh bi muqabalah talabah dukhul fil jamiah al-islamiyah wa kanat al-amakin taban laysat amakin ahli sunnah الوحدة الإسلامية وجامعة غنطر مدرسة غنطر معروفة. عموما إذا ما تيسر إلى هذه الأماكن فيقابل فيها، يعني هو بحاجة إلى ذلك، وإن تيسر غير هذه الأماكن فهي بلا شك أولى. نعم. Ada yang bertanya, Syekh, kenapa tempat muqabalah untuk belajar di Universitas Islam Madinah bukan di tempat-tempat Ahlus Sunnah tapi di tempat-tempat yang seperti Wahda Islamiyah, Gontor dan yang lainnya, Lipia ya. Kata beliau, secara umum apabila tidak memudahkan baginya kecuali di tempat-tempat tersebut, tidak mengapa dia datang dan muqabalah di tempat tersebut ya. Namun apabila memudahkan baginya di tempat-tempat yang lebih aman, tentunya yang demikian lebih utama. Naam. هذا السائل هنا. نعم. حول انه كان له زميل نشا على المنهج الصحيح وحفظ القرآن وحفظ كثيرا من الأحاديث ثم بعد ذلك تأثر بزملاء فساق فأعرض عن هذا المنهج وصار مثلهم ولا يحافظ إلا على الصلوات الخمس. يقول ما هو سبب فتور مثل هذا الطالب وما التوجيه لي في نصحي وكيف أعامله؟ أما سبب الفتور فأسباب الفتور كثيرة، من ذلك ما ذكرته أنت في السؤال أنه سار مع هؤلاء الفساق ومع هؤلاء العصاة فتأثر بهم، ومن جالس جانس، وعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إذا أردت أن تعرف شخص فسأل من هو صديقه تعرفه. أما كيف النصح له فأرى أن تتواصل معه بما أنه كان لك به علاقة، تواصل معه وانصحه بالرجوع وذكره بالله سبحانه وتعالى وذكره بالأيام القديمة التي مرت والتي كان فيها على طاعة، فربما ينتفع بذلك إن شاء الله. ولكن لا تتوسع في الذهاب إلى تلك المجالس بدعوى النصيحة، ربما يجرك إليها. ونبحث عن شخص ثالث ينصحكما. بارك الله في الجميع. Pertanyaannya bahwa dia pernah memiliki sahabat yang berjalan di atas manhaj yang sahih ini dan sampai menghafal Al-Quran Karim dan menghafal banyak dari hadis dan matan, lalu kemudian di saat dia dewasa terpengaruh dengan teman-temannya yang fasik sehingga dia pun berpaling dari manhaj ini, dan dia tidak meninggalkan apa yang pernah dia pelajari kecuali dia masih menjaga sholat lima waktu. Maka pertanyaannya, apa sebab terjadinya futur dari pelajar seperti ini? Apa nasihatmu dan bagaimana cara saya bergaul dengannya? beliau mengatakan bahwa sebab-sebab seseorang menjadi futur itu banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam pertanyaan, apabila dia bergaul dengan para pelaku maksiat, orang-orang yang fasik, maka itu memberi pengaruh kepadanya. Man jalas janas, siapa yang duduk dengan seseorang maka dia akan sejenis dengan orang itu. Tentang seseorang jangan kamu bertanya siapa dia, namun tanya siapa temannya. Karena setiap orang akan mengikuti siapa yang menjadi temannya tersebut. Maka tanya siapa temannya, maka akan terlihat. Adapun bagaimana cara menasihatinya, maka saya memandang engkau berusaha menghubunginya dan menasihatinya untuk bisa kembali, ingatkan dia tentang Allah, ingatkan dia dengan hari-hari di masa lalu yang telah lewat ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamu jangan sering-sering mendatanginya di majelis-majelis tersebut dengan alasan menasihatinya. Khawatir jangan sampai dia yang justru menyeret kamu kepada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Ada soal saya diqul, hal yajuz lana an naltaqi bi rajul bi hay'at khafidin min ajli ihtiram. Hun عندهم هذا الشيء اذا مر على قدام الاباء وكذا كبار يعني ينحني يشبه الرفاق مرور الخاتم. اذا لم يفعل هذا ربما يتهم بعدم التأدب مع كبار. عموما يعني اولا يعلم الناس أن الاحترام لا يشترط أن يكون له يعني فعل معين من انحناء أو نحو ذلك، فربما ينحني لك ويكون سيء الأدب في أمور أخرى. شاهد من هذا أن هذا الأمر إذا كان يعني ليس فيه انحناء ظاهرا بما يشبه الركوع، وإنما هو من باب يعني هز الرأس على الترحيب ونحو ذلك فلا بأس به. أما إذا كان الانحناء ظاهرا فمثل هذا يجتنب. نعم. Pertanyaan tentang kebiasaan sebagian yang apabila bertemu atau melewati beberapa orang maka mereka lewat dengan cara menunduk, ya, mirip seperti orang yang ruku. Ya, apabila seorang tidak melakukannya dianggap seperti orang tidak beradab. Kata beliau, secara umum hendaknya manusia diajari bahwa untuk memuliakan, menghormati seorang tidak mesti dengan perbuatan khusus, perbuatan tertentu dari merunduk. Ya. Dan boleh jadi seseorang itu merunduk ketika lewat, tapi dalam hal yang lain justru dia buruk, jelek adabnya. Ya, maka hal yang seperti ini apabila tidak sampai kepada gerakan yang mirip seperti orang yang rukuk, seperti sekedar menggerakkan kepala, maka ini tidak mengapa. Namun yang terlarang kalau apabila dia merunduk hingga menyerupai rukuk, maka ini tidak diperbolehkan. لماذا في الجامعة الإسلامية يوجد كثير من طلاب حزبيون وقليل من الطلبة السلفيين؟ يعني أنا أنصح بالرجوع إلى الوصية الأخيرة في المحاضرة التي بعد العصر فيما يتعلق بالقلة والكثرة، في هذا جواب إن شاء الله. نعم. Ada pertanyaan, kenapa di Jami' Islamiyah banyak pelajar yang hizbi dan sedikit yang salafi? Kata beliau, saya menasihatkan untuk kembali mendengarkan ceramah beliau yang tadi setelah asar, kaitannya dengan masalah sedikit dan banyaknya. Wa illa fa al sunnah zahirah alhamdulillah, في المدينة عموما وفي الجامعة كذلك، ولا يضر هذه الجامعة وجود بعض المخالفين فيها، لأنها جامعة أسست على المنهج الصحيح، أسسها العلماء الكبار مع توافر أهل السنة ولله الحمد، المشايخ الفضلاء كذلك طلاب العلم السلفيون. نعم نعم tetap beliau namun sunnah tetap nampak baik di Jami' Islamiyah atau di Madinah secara umum. Nعم meskipun tidak diingkari adanya sebagian orang-orang yang menyelisihi kebenaran, namun jami'ah ini, universitas ini dibangun di atas manhaj yang sahih, dan para ulama sunnah banyak, demikian pula para masyayikh. هذا سائل يقول يا شيخ لم يتضح لي الحادثة التي وقعت في سوريا، وكذلك ما موقف المملكة السعودية من هذه القضية؟ قد تكلم العلماء عن الوضع في سوريا من أول الأمر، وهو أنه قتال فتنة، والآن الذين هم ضد الرئيس السوري الكافر كفره العلماء، حتى الذين ضده الآن هم يقتتلون فيما بينهم، وهذا دليل على ما قاله العلماء أنها فتنة. وأما ما موقف المملكة من ذلك فهذا أمر ليس لي أنا أن أتكلم فيه، هذا أمر يبث من قبل المملكة أو من قبل المسؤول فيها، ومن نظر في وسائل الإعلام يجد سعي المملكة الكبير في ما يكون فيه صالح الأمة الإسلامية، والله أعلم. Pertanyaan tentang kejadian yang terjadi di Suriah dan apa sikap pemerintah Arab Saudi terhadap kasus Suriah ini. Kata beliau, para ulama telah menjelaskan tentang kondisi Suriah dari awal kejadian, bahwa peperangan yang terjadi di sana adalah perang fitnah. Perang fitnah. Sekarang ini yang menjadi lawan dari presiden Suriah yang kafir, para ulama mengatakan bahwa Bashar al-Assad itu kafir. Yang menjadi lawannya, yang melakukan pemberontakan, di antara mereka sendiri saling bunuh-membunuh. Maka ini jelas menunjukkan bahwa ini peperangan fitnah. Adapun sikap pemerintah Arab Saudi, maka ini bukan hal yang bukan wewenang saya untuk berbicara tentangnya. Ya. Akan tetapi barang siapa yang melihat berita-berita yang disebarkan, maka dia akan melihat bahwa pemerintah Arab Saudi itu memiliki upaya yang sangat kuat untuk mewujudkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan pada umat Islam. Ada sa'ilunya salah fa ya syekh ma mauqifuna بالنسبة إلى بعض الناس الذين لم يقبلوا تحذير العلماء عندما حذروا من بعض الناس. وهل الخلاف في الجر والتعديل كالخلاف في مسائل فقهية؟ إذا حذر العلماء من شخص أو من طائفة وأبانوا الدليل كان الجرح مفسرا فيجب قبوله، لأن هذا الجرح مبناه على دليل. وأما هل الخلاف في مسائل الجرح والتعديل كالخلاف في المسائل الفقهية، هذا ينبني أيضا على ما سبق، إذا أبان العالم في جرحه لفلان من الناس أو للطائفة الفلانية وبين المقتضي لهذا التحذير فيجب قبول ذلك، فإن جاء تعديل من معدل كان الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأن من جرح عنده زيادة علم، عنده زيادة علم وذكر سبب الجرح فيجب قبول هذا القول، ولا يقال هي مسألة خلافية بين المعدل والمجرح فلك أن تأخذ أحد القولين، لا هذا لا يصح. Ada yang bertanya, Afan ya Syekh, bagaimana sikap kita kepada orang yang menolak tahdzir para ulama? Apakah benar perselisihan dalam jarwat tahdzir seperti perselisihan dalam masalah fiqhiyah? Kata beliau, apabila para ulama mentahdzir, memberi peringatan dari seorang atau satu kelompok dan menyebutkan dalilnya, buktinya, maka jarah itu adalah jarah yang didatangkan dengan bukti mufassar, jarah yang jelas, sehingga wajib untuk menerimanya karena jarah tersebut atau cercaan itu dibangun di atas dalil. Adapun perselisihan dalam perkara jarh wa ta'dil seperti perselisihan dalam permasalahan-permasalahan fikih, maka ini kembali kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila seorang alim menerangkan dalam jarahnya terhadap seseorang dari manusia atau satu kelompok dan menjelaskan apa yang mengharuskan, yang menyebabkan orang itu ditahdzir, maka wajib diterima. Apabila kemudian ada yang merekomendasi atau memujinya, maka dalam hal ini jarah yang mufassar, yang dijelaskan dengan dalil, itu lebih didahulukan daripada yang memuji. Sebab yang menjarah itu memiliki tambahan ilmu, dia menyebutkan sebab mengapa orang itu dicerca, sehingga wajib untuk diterima. Dan tidak boleh dikatakan dalam permasalahan ini ketika ada yang mencerca dan ada yang memuji, lalu dikatakan terserah bagimu, kamu boleh memilih salah satu dari dua pendapat itu. Tidak boleh yang demikian. Ada sa'ilun yaqul ya syekh, لماذا كثير من الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وعندما رجعوا إلى بلادهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من البدع وأدعوا إلى بدعهم؟ عموما العبرة بالحق كما سبق معنا الكلام، لا تنظر إلى الإنسان، لا تنظر إليه حسب ماله ولا حسب شهادته، هذا كله لا يدل على الحق. الذي يدل على الحق مسلكه وعمله، وفي هذه الأمة من حصل على الشهادات العليا وهو على عقيدة المعتزلة وعلى عقيدة الأشاعرة وعلى عقيدة الخوارج، ومنهم من هو على طريقة الإخوان ونحو ذلك، فليست العبرة بالشهادة أبدا. إن وجدت سلفيا عنده شهادة من هذه الشهادات الدنيوية وهو يسلك مسلكا صحيحا قويما، فهذا نقول هذا من توفيق الله له، من توفيق الله له، فإن هذه الشهادة لم تغره ولم تضره، بل كانت عونا له على طاعة الله جل وعلا، وكانت عونا له على الثبات على هذا المنهج. مشايخنا عندهم شهادات، ليش ما أثرت فيهم هذه الشهادات؟ الشيخ محمد أمان الجامي، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ محمد بن هادي، وغيرهم من أهل العلم والفضل، لماذا لم تؤثر هذه الشهادات فيهم وأثرت على غيرهم؟ فبارك الله فيكم، العبرة بالحق وليس بهذه الشهادات ولا بالمسميات التي تقتضيها هذه الشهادات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Berkata penanya, mengapa banyak pelajar telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Madinah ketika kembali ke negara mereka masih seperti yang dulu, yaitu kembali kepada bid'ah dan mendakwahkan bid'ahnya? Kata beliau, secara umum yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran sebagaimana yang telah kita terangkan. Jangan engkau melihat manusia kepada hartanya, dan jangan pula engkau melihat kepada ijazahnya atau gelarnya. Ini semua tidak menunjukkan kebenaran. Yang menunjukkan kepada kebenaran adalah jalan yang ditempuhnya, amalannya. Di kalangan umat ini ada yang mendapatkan gelar yang tinggi, tapi dia berjalan di atas akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, ada yang berjalan di atas akidah Khawarij, ada yang berjalan di atas prinsip Ikhwanul Muslimin. Maka yang menjadi tolak ukur bukan gelar, bukan syahadah, bukan ijazah. Apabila engkau mendapatkan seorang salafi, dia memiliki ijazah, dia mendapatkan ijazah sementara dia berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, maka ini termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gelar tersebut tidak memudaratkannya. Bahkan gelar itu menjadi penolong baginya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kokoh di atas manhaj ini. Guru-guru kita, para syekh, masyayikh, mereka memiliki gelar namun tidak memberi pengaruh pada mereka. Di sana ada Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan yang lainnya. Tidak memberi pengaruh adanya gelar-gelar tersebut, ya. Meskipun yang lain merasa bahwa dengan gelar itu memberi pengaruh kepada mereka, maka yang menjadi ibrah bukanlah sebuah nama yang diberikan kepada seseorang, dan bukan pula ijazah, namun berjalannya seorang di atas kebenaran. Dan sampai di sini insyaallah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.